بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, yang berbicara tentang Quran dengan analogi pribadinya, pendapat pribadi dia sendiri, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Di riwayat Tirmidzi. Wa fi riwayah, di riwayat lain juga di Tirmidzi, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbicara tentang Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Wa an Abi Hurairah, juga dari Abu Hurairah, semakna qala Rasulullah man afta bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu wa man ashara ala akhihi bi amr ya'lam anna rushda fi ghairihi faqad khanahu. Yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya dia tanggung. Dia yang memikul dosa. Karena fatwa itu akan diamalkan. Orang akan berbuat sesuai fatwa yang dia dapati dari fulan yang ditanya, yang dimintai fatwa. Maka jika itu tanpa ilmu dari Quran atau sunnah atau ijma' salaf, dia yang memikul dosanya. Dan barang siapa yang mengisyaratkan pada saudaranya, artinya mengisyaratkan, menunjukkan kepada saudaranya tentang suatu masalah, sementara dia tahu ar-rusd, yakni kebaikan di selain yang dia tunjukkan, maka dengan itu dia telah teranggap berkhianat kepada saudaranya itu, telah mengkhianati saudaranya. Apapun itu, mungkin saudaranya meminta advis dari dia, minta pendapatnya, ini bagaimana A atau B yang baik untukku, dan dia katakan, kamu ambil yang A saja, kamu kerjakan ini yang A, sementara dia tahu yang lebih baik itu B. Dia ngerti betul B yang lebih manfaat, lebih berguna, lebih menguntungkan, lebih potensi dan seterusnya, tapi dia gak mau tunjukkan. Dia hanya tunjukkan sudah yang A saja. Maka dengan itu dia telah berkhianat kepada saudaranya. Mengkhianati hak-hak ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Dan tidak bernasehat. Karena nasehat menuntut dia sampaikan mana yang terbaik. Keinginan dia bagaimana yang terbaik itu yang didapati oleh saudaranya. Hadis-hadis ini dibawakan oleh imam terkait adab-adab talibul ilm, masalah adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu jika dia telah menyiapkan dirinya sebagai penuntut ilmu dan orang kenal, orang tahu darinya bahwa fulan talibul ilm, fulan adalah penuntut ilmu, fulanah adalah talibatul ilm, sebagai penuntut ilmu belajar ilmu agama, maka ada beberapa adab-adab yang harus dia hiasi dirinya dengan adab-adab itu. Dan sangat dibutuhkan adab-adab itu bagi seorang penuntut ilmu. Dalam perkara pendalilan, hujjah tentunya yang paling agung, paling penting, paling utama tentunya Al-Quranul Karim. Dan dengan itu orang akan menerima dan mendengar darinya. Dibawakan ayat Quran, Allah berfirman begini, ayat Quran mengatakan begini, orang akan dengar, orang akan terima darinya karena membawakan ayat Quran. Celakanya kalau kemudian dia jelaskan ayat-ayat Quran itu tanpa ilmu, dia tafsirkan sendiri, dia maknakan semau dirinya tanpa ilmu, tanpa hujjah yang bisa membenarkan perkataannya. Di situ tahdir, ancaman dan celaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pelakunya. Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang bicara tentang Quran dengan rasio dia atau logikanya, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Tentunya yang dimaksud dia bicara tentang Quran dengan logika dia berdasarkan hawa nafsunya, dia inginkan. Ini yang kemudian dicela atau diancam oleh Rasul dengan neraka. Adapun kalau itu ijtihad yang dibangun di atas dalil, di atas kaidah-kaidah ma'ruf yang dijalani, dipakai, dijelaskan oleh para a'imah-a'imah yang sebelum ini, maka itu boleh, tidak mengapa. Karena tafsir ada dua secara umum. Tafsir bil ma'thur atau bil manqul, dengan penukilan, dengan asar, dan itu yang terbaik. Ditafsirkan Quran dengan Quran seperti Al-Hafidh Al-Allamah Al-Shinqiti rahimahullah Muhammad Al-Amin menulis kitab besar beliau Adwa'ul Bayan fi bayan atau fi tafsir Al-Qur'ani bil-Qur'an. Karena ayat ini di surat ini global atau umum, dirinci atau dikhususkan di surat lain, di ayat lain, maka ayat ini menafsirkan ayat yang ini, ayat yang ini memperjelas ayat yang itu, wahakadha. Ditafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau itu dengan hadith-hadith Rasul SAW. Rasul jelaskan ayat ini maknanya begini, sahabat salah dalam memahami diluruskan oleh Rasul. Bukan seperti itu, tapi maknanya begini. Dan beberapa kali terjadi. Nah, atau sahabat menafsirkan dengan ilmu yang mereka dapati dari Rasulullah SAW, karena mereka tahu di mana ayat itu turun, kapan ayat itu turun, dan background yang membelakangi ayat itu turun. Ada sebab apa, apa kejadian apa, siapa yang bertanya sehingga ayat ini turun, terjadi apa sehingga ayat ini turun. Para sahabat tahu karena mereka hidup di masa itu, sehingga berhak dan pantas mereka menafsirkan ayat. Ayat ini maknanya begini, ayat ini artinya begini, kasusnya seperti ini. Maka itu dinukilkan dengan atsar, dengan riwayat. Yang kedua, tafsir birra'i atau bilma'kul, penafsiran secara ma'kul, secara logika, tetapi bukan dengan hawa nafsu, bukan semaunya. Ini pun berdasarkan ilmu syar'i, karena ada ilmu tafsir, ada usulnya. Syekhul Islam punya kitab Usul Tafsir, ada pokok-pokok ilmu yang harus dikuasai bagi mufassir. Ada ulumul Quran, ilmu tentang Quran, membantu seseorang untuk memahami Quran. Walhasil kaidah-kaidah ilmiah ini ketika dia kuasai, dengannya seseorang boleh menafsirkan Quran dengan ijtihadnya. Dan dalam beberapa perkara memang itu dibangun di atas ijtihad seorang imam atau seorang alim, sehingga yang dikecam atau dicela oleh Rasulullah di sini kalau itu tidak berdasarkan ilmu, nggak ada dasarnya dalam Quran, wala dalam sunnah, wala riwayat salaf, tidak ada imam yang mendahului dia menafsirkan ayat seperti itu. Oleh karena itu di riwayat lain, riwayat kedua yang juga di Tirmidzi, man qala fil Quran bi ghairi ilm, yang bicara tentang Quran tanpa ilmu, maka hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Karena kalau dia bicara tanpa ilmu, telah salah. Kalaupun penafsirannya benar, seandainya kebetulan benar penafsiran dengan logika dia tanpa ilmu, penafsiran dengan rasio dia kebetulan benar, memang seperti itu penafsiran ayat, tetap dalam syariat dia dianggap salah. Karena dia benar bukan atas bimbingan ilmu, tapi karena faktor kebetulan, bukan karena ilmu. Beda orang berjalan dengan ilmu, terbimbing, benar karena bimbingan ilmu, dengan orang yang karena kebetulan saja. Maka tetap salah dan tetap dosa. Apa yang Rasul katakan, hendaklah dia siapkan tempat kembalinya di neraka. Tanpa ilmu bicara Quran, dia enggak ada ilmunya tentang bahasa Arab. Tidak ada ilmunya tentang syariat, kaidah-kaidah ilmu, tidak ada ilmunya tentang sunnah, dan tidak diketahui belajar itu semua. Enggak mendalami ilmu-ilmu syariat ini. Bahkan salah satu, atau bukan salah satu, beberapa dari mereka tanpa malu terang-terangan mengatakan Quran itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Quran. Dan itu terang-terangan di atas mimbar dia sampaikan. Quran itu bukan bahasa Arab. Nah, karena bodohnya dia, karena gak belajar, gak tahu bahasa Arab, tidak mendengar, tidak mempelajarinya dari ahlinya. Kemudian dia bawakan beberapa bukti-bukti yang menurut dia membenarkan analogi dia kalau Quran itu bukan bahasa Arab. Antara lain dia sebutkan, di Quran disebutkan, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di jannah, di surga. Ayat menyebutkan wa zawjuka. Kalau itu bahasa Arab menurut dia, ini sekarang kebodohannya nongol. Bahasa Arabnya istri itu pakai ta, zaujatuka. Al-Quran bahasanya zaujuka. Jahil, bodoh, tidak tahu dan tidak mengerti apa itu dan bagaimana bahasa Arab. Nah, walhasil sampai setingkat itu kejahilan seseorang. Padahal Allah sendiri katakan Quranan Arabiya, diturunkan Quran ini kepada Rasul Arabiya, dalam bahasa Arab. Dan salah satu kaidah penting metode penulisan Quran, tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena ma'ruf kaidahnya, cara-cara penulisannya, qawaid-qawaid imla, qawaid khot, ada dalam bahasa Arab. Nah, Al-Muhim menunjukkan itu semua berbahasa Arab. Tapi dari sisi ini kita ingin menjelaskan kejahilan orang berani menyentuh kehormatan Quran, bicara dengan kebodohannya. Ini semua karena Quran tidak boleh dibicarakan dengan zunun, dugaan. Tidak boleh ditafsirkan dengan perkiraan atau ramalan. Menurut saya kira-kiranya begini, begini. Ini semua penafsiran Quran tanpa ilmu, tanpa asar dari para ulama salaf dan a'imah mufassirin. Falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Yang tampaknya benar saja para ulama menyalahkan dan mengatakan itu bukan ilmu. Karena ilmu ma'ruf, kata ilmu, kalimat al-ilmu ma'ruf yang dimaksud. Ilmu syar'i, ilmu Quran, ilmu sunnah, ilmu qawaid, usul, ulumul Quran, ulusul tafsir, penukilan asar dari salaf, itu ilmu. Yang di luar ini bukan ilmu, walaupun terlihat ma'kul. Ketika orang mendengarnya masuk akal, kayaknya logis penjelasan seperti itu, tapi bukan ilmu. Contoh, sebagian menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Lailatul Qadar itu adanya tepat, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan. Apa dalilnya? Tafsir ayat ketika Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ila akhiril ayat. Mulai di otak-atik Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, tersebutkan di dalam surat 3 kali. 3 kali diulang oleh Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 3 kali. Kemudian kalau diamati kalimat ini, Lailatul Qadar, padanya ada 9 huruf. Memang iya. Kalau kamu hitung Lailatul Qadar, lam, ya, lam, ta, dan seterusnya, ada 9 huruf. 9, diulang 3 kali. 9 kali 3, 27. Ini ilmu? Bukan ilmu. Kebetulan pas jatuhnya 27. Tapi bukan ilmu. Gak ada penafsiran seperti ini. Gak ada dalam Quran, gak ada dalam sunnah, gak ada dari salaf, la sahabat, wala tabi'in. Bukan ilmu. Kalau ilmu pasti akan dinukilkan dari mereka. Dan banyak yang serupa dengan ini, yang jauh lebih sesat, lebih ngawur, di berubah Quran itu tidak lagi menjadi kitab suci yang mulia, firman perkataan Allah Rabbul Alamin, membawa hidayah, memberi syifa. Sudah keluar dari itu ketika dibicarakan tanpa kaidah-kaidah ilmiah. Kaum tasawuf, mutasawwifah, ketika menafsirkan ayat kursi, ayat kursi ma'ruf maknanya dan keagungannya, fadilahnya ma'ruf. Disebut ayat kursi karena tersebut di situ lafaz kursi, kursi Allah, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Tapi lihat ketika mereka masuk menafsir-nafsirkan dan bicara ayat tanpa ilmu, di mana mereka katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznih. Al-aya. Pada potongan ini man dhalladhi yashfa'u indahu. Kalau ayat kursi yang ma'ruf dan penafsiran yang ma'ruf mudah difahami, dan itu keagungan bagi Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu? Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali kalau itu dengan izin dari Allah? Enggak semua orang, enggak sembarangan kemudian maju ngasih syafaat untuk menyelamatkan fulan dan fulan. Semuanya dengan izin Allah. Menunjukkan keagungan Allah, kebesarannya dan kerendahan makhluk, lemahnya makhluk. Nah, masuk kaum tasawuf menafsirkan ayat ini ada padanya anjuran atau ajaran untuk orang itu berkumuh-kumuh, merendahkan diri. Karena dalam ajaran tasawuf diajarkan untuk orang itu berpenampilan seperti gembel, ya, bajunya compang-camping, robek sana, tembel sini, kotor dari bahan dan kain yang juga kasar, murahan. bau, walhasil semacam itu, zuhud menurut mereka. Dalilnya ayat ini, kata mereka, di mana ketika ayat mengatakan sebatas penafsiran mereka, man dzalladzi yashfa'u 'indahu, itu mengisyaratkan ini, yaitu man dzalla. Man siapa? Dzalla menghinakan, merendahkan diri. Man dzalla zi untuk ini, kepada Tuhannya dia merendah, berzuhud-zuhud seperti tadi, pakaiannya dan seterusnya. Yasfa, maka dengan itu dia akan mendapat syifa, mendapat kelapangan hati, akan sembuh dari penyakit-penyakit jiwa. Itu artinya, maka fahamilah dari wa'a, maka fahamilah ini, amalkanlah ini. Ini kan ngawur, potongan-potongannya sudah keluar dari konteks ayat. Man dzalladzi yashfa'u, man dza, kemudian alladzi yashfa'u, man dzalladzi yashfa'u. Dipotong-potong penggalannya beda lagi. Man dzalla zi yashfa'u. Ini mirip seperti ada orang-orang awam ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, ya mereka baca tuntunan doa-doa yang dibaca putaran pertama dan kedua, biasanya dipimpin oleh salah satu dari mereka, tawif namanya. Nanti jamaahnya 20 orang atau berapa ngikuti, cuma ngikuti aja, ngomong apa mutawifnya dia tinggal ngikuti. Maka si mutawif membaca ini dan diikuti oleh jamaahnya. Innallah, innallah, diikuti oleh semua. Hamuhi, hamuhi, tumbika, tumbika, firina, firina. Apa maknanya? Kayak bahasa India akhirnya. Innallah, innallah, hamuhi, hamuhi, tumbika, tumbika, firina, firina. Innallaha muhitum bil kafirin. Tapi dipotong-potong gak karuan. Si pembacanya jahil. Wah, yang ngikuti terlebih lagi. Walhasil, seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, besar ancamannya orang yang berbicara dalam Quran tanpa ilmu yang dia ketahui, enggak pernah belajar, la usul tafsir, wala ulumul Quran, wala hadith, wala sunnah, wala qawaid, wala nahwu, wala lugha, wala bahasa, wala apa. Dari apa dan dengan apa dia berhak menafsirkan dan bicara tentang kitabullah, perkataan Rabbul Alamin. Makanya para sahabat sangat takut berbicara tanpa yang mereka tahu, padahal mereka siapa mereka. Kata Abu Bakar, ayyu sama' tudilluni wa ayyu ardin tu'wini idza qultu fil Qur'an ma lam a'lam. Langit mana yang bisa melindungi aku? Bumi mana yang bisa mengamankan aku jika aku bicara tentang Quran tanpa ilmu yang aku ketahui? Semakna dengan itu diriwayatkan juga dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka takut, nggak berani bicara Quran tanpa ilmu yang mereka tahu. Kalau mereka ditanya yang mereka tidak tahu, mereka katakan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tidak memaksakan diri takalluf untuk jawab, tidak memaksakan diri untuk menjawab, merasa segan, merasa gengsi, siapa dia, dikenal alim besar mungkin atau bertitel ini dan itu, ditanya kok enggak tahu, maka dia paksa jawab sebisanya. Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya jawab sebagian kecilnya, 5 atau 7. Sisanya beliau katakan la adri, la adri, la adri, aku enggak tahu, aku enggak paham, aku enggak tahu. Sehingga si penanya mengatakan, "Kif ya Malik, engkau imam Darul Hijrah, imam Madinah, engkau jawab enggak tahu, enggak tahu, enggak tahu." Katanya Malik, sampaikan ke mereka yang di belakangmu bahwa Malik Ibnu Anas imam Darul Hijrah mengatakan la adri, aku enggak tahu. Bukan aib untuk mengatakan tidak tahu, itu kehormatan dan justru menunjukkan keilmuan seseorang. Dia tidak berani berbicara yang tidak dia ketahui ilmunya, berarti dia orang berilmu, mengerti ilmu, faham besarnya dosa, besarnya ancaman orang yang bicara tanpa ilmu. Syahid talibul ilm, kembali kepada penuntut ilmu, adab yang harus dia miliki, perhiasan bagi dirinya adalah tidak takalluf, tidak memaksakan diri. Jangan bicara apa yang kamu tidak ketahui ilmunya, terlebih itu tentang Quran, terlebih itu tentang penafsiran ayat-ayat Allah. Kamu menafsirkan perkataan Rabbul Alamin. Makanya Allah ketika sebutkan dosa-dosa peringkat terbesar, yang Allah katakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu bicara atas nama Allah yang kamu enggak ketahui ilmunya. Seenakmu kamu katakan Allah berkata begini, maksud Allah begini, ayat ini begini maknanya, dan seterusnya. Dosa terbesar al-qaul 'alallah bighairi ilm, orang berbicara atas nama Allah tanpa ilmunya yang dia ketahui. Kalau para ulama mengatakan la ya'riful qu' min bu', kaifa yatakallam fil Qur'an, dia enggak tahu apa itu qu', apa itu bu', belum bisa membedakan. La yufarriq bainal aina qu'uh wa aina bu'uh, di mana qu'nya, di mana bu'nya. Al qu' itu disebutkan ujung pada telapak tangan dari garis ibu jari pada tangan, di sini. Ini namanya bahasa Arab al-qur. Kalau yang di sebelah sini garis kelingking disebut kursur. Al-bu' dengan ba, ini tadi dengan kaf, qur. Ba, bu, itu persis seperti ini tapi pada kaki, di garis ibu jari kaki, ujungnya di telapak kaki, namanya bu'. Jadi pepatah atau pernyataan para ulama, la yufarrik aina khu'uh wa aina bu'uh. Orang enggak tahu membedakan mana khu' mana bu'. Bahasa Arab dia enggak kuasai. Dia enggak ngerti bagaimana dia berani masuk membicarakan perkataan Rabbul Alamin. Dan banyak penafsiran-penafsiran yang seperti kita contohkan tadi, ma'ruf dan di lisan orang sering diungkit-ungkit, padahal bukan begitu ayat, bukan itu yang dimaukan ayat. Seperti yang sering diulang-ulang khotib-khotib di atas mimbar penceramah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di mana diarahkan ayat ini? Mereka arahkan nasib suatu kaum enggak akan berubah kecuali mereka sendiri harus merubah. Arahnya positif. Maka kalau kita ingin maju, kita harus semangat, harus maju, harus gini. Allah enggak akan rubah nasib suatu kaum. Enggak akan dimajukan, enggak akan menjadi bangsa yang maju, yang hebat, yang ini kalau bangsanya malas. Kalau orang-orangnya pemalas, orang-orangnya begini, maka harus belajar, harus begini supaya maju. Kalau enggak, Allah enggak akan rubah, enggak akan Allah angkat nasib suatu bangsa, enggak akan Allah muliakan suatu kaum kecuali mereka sendiri yang harus berjuang keras, banting tulang. Kan ke sana mereka arahkan. Padahal bukan itu makna ayat. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah enggak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum, enggak akan Allah angkat. Kenikmatan itu enggak akan Allah rubah dengan azab. Kecuali mereka sendiri yang merubahnya dengan dosanya. Kalau mereka maksiat, mereka berdosa, dicabut oleh Allah kenikmatan itu. Bukan Allah yang merubah. Bukan Allah yang mencabut kenikmatannya, tapi mereka sendiri. Mereka sendiri yang merusak kenikmatan itu dengan kemaksiatan dan dosanya. Begitu makna ayat. Tapi bisa dirubah redaksinya sampai 180 derajat. Itu muhim menuntut untuk orang lebih berhati-hati dan bertakwa kepada Allah. Takut. Terutama penuntut ilmu, jangan bicara apa yang tidak kamu ketahui ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.